Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah tafsir Al-Jalalain. Kita usahakan ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu untuk surat An-Nazi'at. Ya. Siapa betul yang biasa baca? Siapa biasa? Fadl. Syukur. Fadl. Dia angkat suaranya lebih ini. تسلها برفق لا تبعثن في يوم ترجف الرجفة. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات أي الملائكة تنزع أرواح الكفار. Dari sini kita sebelum ke semua ayat 5 ini, kita perlu mengetahui di situ ada al-qasam. Ya, al-qasam dan ada al-muqsam biha atau al-muqsam bih. Ada al-qasam, ada al-muqsam bih dan ada jawabul qasam tetapi mahzuf. Ya, al-qasam itu sumpah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya sesuai kehendaknya. An-nazi'at, kemudian an-nashitat, as-sabihat, as-sabiqat, al-mudabbirat, semua itu adalah makhluknya Allah ta'ala. Dan Allah bersumpah dengan kelima, Allah ta'ala bersumpah dengan kelimanya. Baik, di situ jadi ada qasam, yaitu waw di sini, waw dan waw dan waw. Itu semua qasam. Dan kemudian atau bisa dibilang qasamnya cuma satu di awal waw, sedangkan yang kedua waw kedua atof, waw ketiga atof, fa atof, fa atof, ya, untuk lima ayat itu. Wan-nazi'at waw pertama ini qasam, ya, kemudian wan-nashithat ini waw atof, was-sabihat waw atof, fas-sabiqat fa atof, فالمدبرات فعطف. Tapi kelimanya, yaitu tadi yang kita sebut dari lima makhluk tadi, nazi'at sampai mudabbirat, semuanya adalah al-muqsam bih namanya. Jadi dalam kalimat qasam itu ada al-qasam dan al-muqsam bih, dan juga ada jawabul qasam. Ya, yeah. Dan kelimanya ini dari nazi'at sampai mudabbirat, kesemuanya dengan sighat al-jama', yaitu dengan format jamak muannats salim. Sahih? Iya. Nazi', nasyid, sabih, sabiq, mudabbir. Kemudian ditambah alif dan ta. Menjadi jamak muannats salim dengan tambahan alif dan ta. Yang menunjukkan di sini setiap-tiapnya ini adalah jama'at. Jama'ah. Yaitu nazi'at tidak hanya satu atau dua. Nasyitat dan seterusnya begitu, ya. Dan kemudian kita perhatikan waw pertama tadi apa? Waw al-qasam. Waw kedua waw ataf. Waw ketiga waw ataf. Fa kemudian. Fa ada fa berikutnya. Ya. Ada fa berikutnya. Yang menunjukkan bahwasanya fa ini ya di mana fasabiqati sabqa dan fal mudabbirati amra dengan ataf fa berbeda dengan nasyithat. Lihat di sini wan nazi'ati gharqa waw al-qasam demi ya artinya demi nazi'at dan juga waw berikutnya waw ataf waw ataf waw di sini bukan waw qasam tapi waw yang menyambungkan dengan nazi'at sama dengan demi nasyithat. Okey. Kemudian ayat ketiga wassabihat ataf juga disambungkan dengan nazi'at berarti demi sabihat. Demi sabihat. Dengan ataf seperti ini wallahu a'lam menunjukkan bahwasanya nasyithat dan sabihat beda dengan nazi'at. Yang kedua dan yang ketiga beda dengan yang satu. Ya, nasyithat dengan sabihat itu bukanlah nazi'at. Maksudnya bukanlah tersifati untuk nazi'at juga bukan. Ya. Karena apa? Karena ditakbirkan dengan waw ataf dengan waw. Ya. Lah kemudian ayat keempat dan kelima. Fassabiqati sabqa dan fal mudabbirati amra fa'ul 'ataf di sini menunjukkan bahwasanya dia adalah sama dengan yang diatafkan padanya. Berarti sabiqat adalah sama dengan sabihat. Mudabbirat juga sama dengan sabihat. Tapi sabihat, sabiqat dan mudabbirat itu bukan nasyithat dan bukan nazi'at. Paham enggak sini? Kecepatan? Kecepatan, Pak. Ulangi. Nah. Baik. Gambarkan di mushaf antum atau di kitab antum. Kan udah hafal semua insyaallah ayatnya. Wan nazi'ati gharqa. Waw di sini waw apa ayat pertama? Waw qasam. Wan nasyithati nashta. Waw yang kedua waw apa? Waw ataf. Wassabihati sabha. Waw ketiga waw apa? Ataf. Kemudian setelah waw waw waw fa. Fassabiqati sabqa. Fa di sini namanya apa fa? Fa ataf. Fal mudabbirati amra fa apa? Fa ataf. Baik. Dengan ataf berarti menunjukkan bahwasanya itu tersambung dengan sebelumnya. Nasyithat tersambung dengan nazi'at dari segi sama-sama muqsam bihi. Sabihat juga muqsam bihi. Sabiqat muqsam bihi. Mudabbirat muqsam bihi. Tetapi karena perbedaan waw dan fa ataf itu ada perbedaan maksud. Ya, maksudnya sama-sama muqsam bihi semua. Allah bersumpah dengan nama-nama lima ini. Tetapi dengan adanya fa di ayat keempat dan kelima menunjukkan apa? Bahwasanya nasyithat itu nazi'at juga bukan? Tidak, bukan. Nasyithat ada beda macam dengan nazi'at. Sabihat termasuk nazi'at bukan? Bukan. Apakah sabihat termasuk nasyithat? Bukan juga. Apakah nasyithat termasuk sabihat? Bukan juga. Nazi'at termasuk sabihat bukan? Bukan. Nah, anda putar-putar aja itu. Iya. Jadi tiga ini beda, beda, beda, beda hal gitu. Ya. Nah, kemudian di ayat keempat kita lihat fassabiqati sabqa. Ayat kelima juga pakai fa. Fal mudabbirati amra. Kalau antum bertanya, loh kok kenapa ini pakai fa? Menunjukkan bahwasanya sabiqat itu adalah sabihat, mudabbirat itu adalah sabihat. Paham di sini? Jadi berarti ada tiga. Ada nazi'at, ada nasyithat, ada sabihat. Dan sabihat itu masuk ke dalamnya juga karakter sabiqat dan mudabbirat. Itu disebutkan oleh sebagian dari ulama dan ditafsil oleh Syekh Tahir Ibn Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir. Ya. Begitu. Ya. Jadi pengatofan dengan waw itu menjadi sifat yang mustaqillah, sifat yang tersendiri. Ya. Adapun pengatofan dengan fa menjadi sifat mutafarri'ah. Jadi nazi'at independen, nasyithat independen, sabihat independen daripada dua sebelumnya. Tapi sabiqat dan mudabbirat itu sifat mutafarri'ah, sifat cabang, yaitu sifat lainnya untuk hal yang sama. Jadi sabiqat adalah sabihat, mudabbirat adalah sabihat. Baik, bisa dipahami itu insyaallah. Ya. Kita mulai insyaallah dari wan nazi'at. Wan nazi'ati gharqa, wan nazi'at al malaikatu atau al malaikati. Enggak sahih. Wal malaikatu, salah kalau wal malaikati. Karena ini wan nazi'ati fi mahalli apa ya? Jar khotob. Sahih atau khotob? Jar. Nah terus kalau misalnya al malaikatu, boleh al malaikatu boleh sebagai khobar, ya. Tapi boleh juga al malaikati, ya, sebagai tafsiran untuk an nazi'at. Baik. Tapi kita ambil sebagai khobar aja. Wan nazi'at mubtada'nya kalimat wan nazi'at al malaikatu. Tanzi'u arwah al-kuffar. Para malaikat yang tanzi'. Tanzi' arwah al-kuffar. Mencabut roh-roh orang-orang kafir. Ini juga penafsiran sebagian salaf di antaranya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud, ya. Sebenarnya Ibnu Jauzi sendiri dalam kitab Zadul Masir menyebutkan ada 7 tafsiran untuk nazi'at. Panjang. Tapi khalas, kita ambil yang paling masyhur, yaitu nazi'at adalah malaikat yang tersifati dengan tanzi'u arwahal kuffar, yang mencabut nyawa orang-orang kafir. Oke. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari juga dalam tafsirnya menyebutkan khilafiyah dalam penafsiran an-nazi'at. Tetapi beliau kemudian berkata, yang benar bagi saya untuk masalah ini an-nazi'at adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan sumpahnya dengan an-nazi'ati gharqa dan tidak dikhususkan apa itu, tidak ada tafsirannya, tidak ada tafsiran khusus dari Allah taala. Yang artinya kullu nazi'atin gharqa, segala hal yang bersifat mencabut dengan pencabutan yang keras, baik itu malaikat atau kematian atau bintang, karena ada tafsiran bahwasanya nazi'at ini bintang, atau qaus, ya, panah. dan lainnya apapun itu, maka Allah bersumpah dengan semua itu. Jadi di saat sebagian ulama tafsir itu mereka mentarjih salah satu dari pendapat ini, Imam Ibnu Jarir At-Tabari tidak. Kata beliau, saya ambil semuanya. Semua tafsiran masuk ke dalam nazi'at. Ya, beliau tidak mentarjih salah satu. Mereka semua dikumpulkan, ambil gitu. Itu bagi Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Adapun bagi Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau mengambil satu pendapat yang paling masyhur. Ya, gharqa. Ya, sekarang ada gharqa. Yani naz'an bi syiddah, naz'an bi syiddah. Gharqa adalah naz'an bi syiddah. Naz', yaitu mencabut, bi syiddah, dengan keras. Dengan keras. Baik, sekarang bagaimana posisi gharqa ini? Ya. Dia sebenarnya gharqa ini namanya ismu masdar. Antum bedakan ismu masdar dengan masdar. Ismu masdar itu bukan masdar asli dari fi'il, melainkan dia bentukan yang aslinya bukan seperti itu. Jadi gharqa ini aslinya adalah igraqa, kata para ulama. Maka gharqa bermakna igraqa. Kalau misalnya gharq itu bisa bermakna asalnya thulatsi, mujarrad, tenggelam. Tapi igraq artinya apa? Menenggelamkan. Nah, gharqa di sini maknanya mencabut dengan keras. Taib. Anda tanya kepada antum, yang namanya mencabut itu muta'addi atau lazim? Di muta'addi. Ada yang dicabutkan? Pasti membutuhkan objek. Sementara kalau gharq untuk thulatsi mujarrad itu tidak ada yang membutuhkan objek untuk lafal gharq. Yang ada adalah aghraqa yughriqu ighraqan. Maka asalnya gharqa di sini, kata para ulama tafsir dan bahasa, asalnya adalah wan nazi'ati ighraqa. Itu masdar aslinya, ya tidak, masdar aslinya. Tetapi Allah Ta'ala mengungkapkan dengan isim masdar, yang seolah-olah gharqa ini adalah thulatsi mujarrad. Ini di ilmu sharaf. Jadi wan nazi'ati gharqa ay wan nazi'ati ighraqa. Ya. Dan gharqa di sini posisi nahunya dia bisa disebut maf'ul mutlak atau bisa disebut sifah untuk maf'ul mutlak mahdzuf. Paham enggak sini? Bingung? Gharqa di sini bisa apa tadi? Maf'ul mutlak. Tapi bisa juga sifat untuk maf'ul mutlak. Kalau sifat untuk maf'ul mutlak yang kita ambil, wan nazi'ati naz'an gharqa, yaitu demi malaikat-malaikat yang mencabut roh-roh orang kufar dengan pencabutan yang sifatnya gharqa, keras. Ya. Yeah. Keras. Baik. Itu satu. Kemudian wan nasyithati nashta. Apa itu an-nasyithat? Apa ya, dan apa itu nashta? An-nasyithat ay al-malaikatu tanshitu arwah al-mu'minin ay tasulluha birifqin. An-nasyithat yaitu al-malaikah, malaikat yang tanshitu. Sebenarnya tanshitu ini ya apa ya namanya, mencabut ya. Ya, sebenarnya nasyata itu artinya rajin. Jadi seolah-olah kalau misalnya antum rajin gimana? Antum lagi semangat pagi ini gimana rasanya? Lebih enak kan? Lebih enak. Belajar lebih enak. Nah, para malaikat ini merasakan nasyat untuk mencabut roh ini. Senang mencabut roh ini. Pencabutannya pasti dengan cara yang paling baik. Jadi pencabutan yang sangat baik. Gimana cabut yang baik itu? Misalnya antum di kapas, ya kapas yang basah atau wall yang basah, antum mau mengambil sesuatu dari wall tersebut, pelan gitu. Nah itu nasyaf namanya. Mencabut dengan birifq. Rifq itu apa rifq? Indonesia apa rifq? Halus, ya lembut. Nah seperti itu. Ya. Nah beda dengan nazi'at. Maka di sini nazi'at dengan nasyithat ya beda. Kalau nazi'at tadi malaikat yang mencabut roh orang kafir, nasyithat ini malaikat yang mencabut orang-orang beriman. Ya. Jadi beda cara cabutnya. Baik. Baik, kemudian kita tahu tadi udah wan nazi'ati warqa wan nasyithati nashta. Sama atau tidak itu malaikatnya? Beda. Oke. Okay. Kemudian yang berikutnya wassabihati sabha. Al-malaikati tasbahu minas sama'i bi amrihi ta'ala ay tanzil. Ya. Yeah. Di sini malaikat yang tasbah. Tasbah ditafsirkan di sini apa? Tanzil. Yaitu apa artinya? Turun. Turun minas sama'i bi amrihi ta'ala. Turun di dari langit dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi para ulama, kalau misalnya lihat di sini, antum lihat di Jalalain ini, sabihat ini tidak ada kaitannya dengan kematian orang, ya enggak? Cuma turun gitu aja, ya kan? Cuma kalau di para ulama, banyak mereka yang menafsirkan bahwasannya sabihat ini malaikat yang tasbah bi arwahil mu'minin. Tasbah itu artinya apa? Kalau di Indonesia kadang-kadang sabiha yasbahu. Oh, ngapain? Itu sabbaha yusabbihu itu. Sibaha, berenang. Berenang. Makanya dikatakan oleh Syekh Tahir Ibn Ashur, asalnya as-sabah tanaqqul jismi ala wajhil ma'i mubasharatan. Asalnya sabah adalah pindahnya jism badan ya ala wajhil ma'i mubasharatan, ke wajah air langsung gitu. Nyembul gitu saat gitu. Paham enggak tuh? Gimana gambarannya? Air berenang antum. Set, nah itu tasbah, sabah ke atas, nongol dari air, dari dalam air. Tapi jangan dibilang demi yang nongol-nongol itu, ya kan? Jangan gitu. Susah juga bahasa Indonesia ini apa nih, ya? Jadi orang yang berenang ke atas supaya bisa nongol di air, ya itu tersifati dengan suratul intiqal, cepatnya perpindahan dari agak bawahan sampai nongol kemudian. Ya rata-rata emang gitu kan, orang kalau dalam berenang ketika dia nongol pasti tiba-tiba nongolnya seru gitu kan, nggak ada yang nongol gini, itu buaya namanya. Gitu. Nah, sebagian ulama mengkaitkan sabihat ini dengan kematian jiwa manusia juga, kematian manusia. Tapi sebagian ulama mengatakan sabihat ini adalah malaikat-malaikat yang memang mereka berenang di antara langit dan bumi, di langit-langit. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini tafsiran-tafsiran seperti ini, ya, pendekatan dari para ulama. Ya, pendekatan dari para ulama. Dan tidak ada yang absolut bahwa saya ini yang pasti benar. Pendekatan saja dari para ulama. Posibilitas yang mereka ya tetapkan ya. Nah, wassabihati sabha, dan para malaikat mereka tasbah minas sama, ada di langit ya, berenang di langit bi amrihi ta'ala, dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, sabihat ini ada lagi beda dengan an-nazi'at dan an-nasyifat. Makanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu ada benar juga, beliau mengatakan bahwasanya saya ambil semua dari makna ini. Mau dia maknanya bintang-bintang yang tersifati ini kek, mau maknanya malaikat kek, mau maknanya panah dan anaknya kek, apapun itu, kalau dia dalam bahasa tersifati nazi'at, sabihat, sabiqat dan seterusnya, maka saya ambil itu tafsiran. Sehingga enggak bingung-bingung. Enggak repot-repot, oh ini malaikat yang ini malaikat yang ini malaikat itu. Ya, semuanya dimasukkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Baik, kemudian fasabiqati sabqa. Ya, kita mulai di sana fa. Ya. Al malaikati tasbiqu bi arwahil mu'minina ila al jannah. Malaikat-malaikat tasbiq, yang tasbiq di sini apa tasbiq? Melampaui, mendahului dengan roh-roh orang-orang beriman ke jannah. Itu salah satu dari tafsiran. Nah, dengan adanya fa di sini menunjukkan bahwasanya sabiqat itu sifat mutafarri'ah, sifat cabang dari apa? Sabihat. Kalau ditafsirkan ini malaikat, maka malaikat ini tersifati ya berenang di langit, di lelangitan, dan juga tersifati sabiqat, yaitu saling dahulu mendahului. Ya. Wallahu taala alam, kalau dengan tafsiran ini yang tadi kita lihat ayat ketiga, sabihat itu berarti yang berenang di langit untuk turun, ya. Maka sabiqat ini tersifati para malaikat-malaikat tersebut saling berlomba-lomba, saling mendahului. Nah, tapi dikaitkan juga dengan ruhnya orang beriman. Jadi mereka saling berlomba-lomba untuk bisa mengambil orang-orang ruh orang beriman tersebut. Ya, ini kalau kita maknai sabiqat juga malaikat. Ya. Kemudian fal mudabbirati amra. Al mudabbirat yaitu yang mentadbir, mengatur, ya, mengoperasikan amra perkara. Ya. Dikatakan di sini al malaikati tudabbiru amra dunya, ai tanzilu bitadbirihi. Baik, sampai situ. Malaikat yang mengurus perkara dunia. Maksudnya apa ini? Seperti hujan, tumbuhan dan seterusnya. Ai tanzilu bitadbirihi, yakni malaikat yang turun sebagaimana dia juga sabihat dan sabiqat turun, ya, dan saling berebutan untuk bisa menjemput roh-roh orang beriman juga, ya, dan juga memiliki karakter atau sifat cabang, yaitu mempunyai urusan di masalah-masalah duniawi untuk maslahat manusia. Ya. Faham di sini insyaallah? Ini memang agak wah, repot juga ya, bingung juga, enggak usah bingung. Udahlah. Ya, ini tafsiran aja. Yang wallahu taala a'lam lebih absolutnya bagaimana? Karena tidak ada dalil qat'i yang menafsirkan betul-betul tentang lima kata-kata ini. Ya, oleh karena itu tadi yang kita bilang Ibnu Jarir At-Tabari sampai-sampai apa? Udah semuanya masuk ajalah. Saya enggak milih salah satu dari pendapat-pendapat salaf itu kemudian mengabaikan lainnya, melainkan semuanya bagi saya benar. Begitu. Karena tidak ada qarinah yang lebih kuat untuk mengatakan ini saja yang benar, ini saja yang benar, enggak ada. Ya. Kalau antum buka tafsiran-tafsiran mutawwal yang panjang-panjang itu, dijabarkan setiap dari kata-kata ini, ya, lebih dari 5 pendapat. Ya, 5 pendapat. Yang mana dari 5 pendapat itu memang sulit untuk menentukan mana yang salah satunya rajih daripada yang lainnya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala memutlakkan nama-nama ini. Ya. Kalau nanti antum belajar usul fiqh, ikhwan, di antara lafal umum itu adalah al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah yang mencakup semua dari member yang tersifati dengan ini. Ya, nanti insyaallah di pelajaran usul fikih, bukan nanti, nanti bukan nanti. Masih lama. Ya, tentang umum masih lama. Nah, di sini Ibnu Jarir At-Tabari menerapkan, walaupun beliau enggak bilang usul fikih gitu, enggak, tapi menerapkan, ya, di antara pemahaman usul fikih al-istighraqiyah namanya. Wan nazi'ati warqa, al di sini al istighraqiyah, yaitu segala apapun yang bersifat nazi'. Wan nasyitati, segala apapun yang bersifat nasyit, dan seterusnya sampai mudabbirat. Allah bersumpah dengan semua itu. Jadi Allah Taala bersumpah dengan sifat yang umum untuk sifat tersebut, maksudnya afwan, sifat untuk keumuman makhluk yang tersifati dengan sifat itu. Tidak dengan ta'yin siapa-siapa dia, enggak. Tetapi masyhurnya di kalangan para ulama bahwasanya 5 ayat ini adalah siapa? Para malaikat yang tersifat dengan ini-ini semua. Ya. Maka Allah Ta'ala manapun lebih condong kepada pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari bahwasanya apapun yang tersifat dengan 5 ini, maka Allah bersumpah dengan itu semua. Cuma tentu yang paling agung dari semuanya adalah para malaikat gitu. Ya. Nah, di sini kita pun belajar bagaimana manhaj at-ta'lif, manhaj at-ta'lif. Metodologi ta'lif, metodologi penulisan kitab. Dan bagaimana kita lihat Jalaluddin Al-Mahalli, apakah beliau tidak tahu bahwasanya ada khilafiyah? Tahu enggak? Tahulah, masa enggak tahu. Orang sejak zaman salaf udah khilafiyah kok, masa beliau enggak tahu? Pasti tahu. Cuman sekarang kalau anda tanya ke antum, apakah relevan beliau menyebutkan 5 pendapat di tiap ayat? Relevan enggak kira-kira? Apa relevan itu apa? Cocok, pantas atau tidak? Kira-kira? Hah? Kira-kira mau pantas enggak, Pak? Antum jangan melotot doang ke ana, pantas enggak? Pantas, enggak pantas. Kenapa tidak pantas? Hah? Napas. Enggak pas. Iya, iya, kenapa enggak pas? Kenapa enggak pantas? Enggak pas. Kenapa enggak pas? Enggak cocok. Kenapa enggak cocok? Enggak relevan. Enggak, maksudnya ini sebabnya apa? Sebabnya adalah kalau antum perhatikan tafsir jalan lain, tafsir ringkas bukan? Tujuannya meringkas. Ketika memang dari awal antum sudah menetapkan manhaj antum untuk ta'lif, untuk ringkas, maka jangan ditatwil dengan beragam pendapat. Enggak. Jadi harus istiqomah dengan apa yang telah antum jadikan khutbah dan manhaj gitu. Tapi kalau misalnya memang manhaj antum untuk kitab ini tatwil, penjabaran lebar, pemanjangan pembahasan, maka jangan gado-gado, kadang ponjong, kadang ringkas, kadang enggak ada, kadang kertasnya kosong. Nah, gitu. Nah, maka beliau memilih yang termasyhur di sini tanpa menafikan tafsiran lain, karena beliau tidak memaksudkan dari menafsirkan ini yang benar dan lain salah, bukan itu maksud beliau. Tapi beliau berikan yang termasyhur, ya, gitu. Ya, beda dengan misalnya antum membaca kitab yang mutawwal. Contoh, misalnya tafsir Ibnu Jauzi, Zadul Masir misalnya. Disebutkan, apalagi kitab Zadul Masir ini kitab yang menjabarkan seluruh khilafiyah di setiap ayat, maksudnya khilafiyah tafsiran, tapi dengan ringkas, enggak dipanjangkan, tapi itu pun sudah memanjangkan tafsir, ya, lebih-lebih tafsir Al-Qurtubi, lebih-lebih lagi tafsir At-Tabari, ya, pada At-Tabari itu dengan sanad, maknanya. Maka begitulah para ulama ketika mereka menulis kitab, mereka bikin khutbah, mereka bikin manhaj menentukan kitab ini, ya. Dan itu yang kita harus pahami dari kitab-kitab itu sebelum membaca atau sebelum mengajarkannya tentunya, ya. Jadi kesimpulannya, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli tidak melazimkan dengan penyebutan malaikat saja berarti hanya itu yang benar, melainkan beliau mengambil yang termasyhur dan memang di mana-mana dikenal An-Nazi'at, 5 ayat ini masyhurnya artinya para malaikat. Kayak gitu ya. Wa jawabu, kita lanjutkan terakhir insyaallah. Wa jawabu hadhihi al-aqsami mahdhuf. Nah, jawaban dari sumpah-sumpah ini mahdhuf. Terhapus, dihapus. Ai la tub'atsunna ya kuffara ya kuffar Makkah. Yakni jawaban qasam itu adalah kalian pasti akan dibangkitkan wahai orang-orang kafir Makkah. Gimana itu? Jadi ketika kita bersumpah ada qasam, ada muqsam bih, ada juga jawabul qasam. Misalnya bilang wallahi ana la adri, ya. Demi Allah saya tidak tahu. Mana yang namanya qasam? Afwan. Qasam itu yang mana? Satu kalimat ini. Ini kalimat qasam namanya. Adatul qasam, harful qasam. Apa itu? Wow. Kadang-kadang bisa ta, bisa juga dengan bi atau ba. Muqsam bihinya mana? Lafal jalalah Allah. Jawabul qasamnya? La adri, saya tidak tahu. Jadi kalau kita bilang demi Allah saya tidak tahu. Demi ini adalah adatul qasam. Perkakas qasam, perkakas sumpah. Allah, lafal jalalah Allah di sini muqsam bih. Kemudian la, saya tidak tahu jawaban terhadap sumpah yang saya tuturkan tadi, gitu. Nah, kalau kita perhatikan 5 ayat ini, semuanya itu muqsam bih. Ya kan? Nazi'at, nasyitat, sabihat, sabiqat, mudabbirat, semuanya apa? Muqsam, muqsam bih. Ya. Lah, yang namanya kalimat qasam atau jumlah qasam itu perlu ada syarat ketiga, yaitu jawabannya. Jawabannya di mana? Jawabannya di yawma tarjifur rajifah gitu? Tidak. Nah, jawabannya mahzuf. Jawabannya mahzuf yang difahami insyaallah oleh orang-orang Arab, yaitu jawabannya la tub'atsunna ya kuffar Quraisy. Kalian pasti akan dibangkitkan wahai orang-orang kafir Quraisy atau kafir Mekah, karena ayat ini turun di Mekah. Nah, dari mana jawabul qasam itu? Ana tanya kepada antum. Jawaban qasam yang tadi, la tub'atsunna ya kuffar Makkah, apakah itu qat'i atau dhanni? Ana ulang lagi. Jawaban qasam yang disebutkan oleh Jalaluddin Al-Mahalli, apakah itu sifatnya absolut atau nas qat'i atau sifatnya ijtihadi? Ijtihadi. Yang namanya ijtihad harus ada dasar, bukan? Harus ada dasar. Nah, mengacu kemana la tub'atsunna ya kuffar Makkah? Ada yang bisa tunjukkan qarinahnya? Ayo, tunjukkan indikasinya. Kok bisa Jalaluddin Al-Mahalli dan lainnya, rata-rata ulama mengatakan ini kalimat-kalimat qasam ini, sumpah ini wan naziati ghurqa sami mudabbirati amra, maka konten jawabannya adalah kalian pasti dibangkitkan. Wahai kufar Quraisy. Ya, siapa yang bisa menjawab? Gimana? Ayat 10. Lamarduduna fi fil hafirah. Gitu? Ayat 10, jabarkan, jelaskan ke anak biar anak bisa ambil faedah. Ya. Ahsant. Kafir mana ini? Ya, berarti yaquluna di sini kalau di ayat ke 10 itu yaquluna mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang kafir Mekah gitu kan? Orang-orang kafir Mekah musyrikun itu mereka mengimani azab, mengimani hari akhir atau tidak? Tidak kan? Maka konteks di sini kita lihat. Qorinahnya berarti konteks dan juga teks. Konteksnya ayat ini turun di Mekah. Dan konteks dakwah di Mekah ketika itu dakwah akidah. Dan di antara asas akidah beriman kepada hari akhir, dan itu yang diingkari juga oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikun ketika itu. Maka ayat-ayat tadi, qasam-qasam tadi, apa namanya? Kalimat-kalimat qasam tadi pasti jawaban qasamnya dalam konteks yang sama dengan ini. Enggak mungkin konteksnya beda lagi tentang nikah, enggak ada, karena enggak nyambung itu. Maka di situ ketika ijtihad, ketika seorang alim berijtihad, maka wajib baginya untuk menunjukkan atau apa mendasarkan ijtihadnya dengan dalil atau qarinah yang kuat. Dan jangan ngambil-ngambil qarinah yang jauh sekali. Padahal ada qarinah yang kuat yang dekat. Yang mana qarinah dekat ini bertentangan dengan qarinah yang jauh. Maka sahih kata Syekh Fulan bahwasanya qarinahnya di sekitar ayat 10-an. Sahih. Berarti la tub'atsunna ya kuffara Makkah. Ya, itu namanya jawab apa? Jawabul qasam. Nah, ini pahami baik-baik karena ini masuk ke dalam bahasa Arab. Dan juga kalau antum belajar usul fikih juga nanti akan ikut dengan pembahasan seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Untuk syekh ini ana ada hadiah buat antum syekh. Lakum hada. Jazakallah khair atas jawabannya. Baik, jadi kita sampai ayat 5 dulu insyaallah pada pekan depan kita sampai ayat 6. Hingga ke mudah-mudahan sampai ayat 14. Fa idza hum bisahirah. Ya. Baik, jadi diingatkan kembali dalam kalimat atau jumlah qasamiyah, jumlah qasam, jumlah sumpah ada 3 minimal 3 apa? Rukun yaitu ada dul qasam, kemudian muqsam bih dan jawabul qasam. Itu harus ada dan kadang-kadang jawabul qasam itu dihapus. Kenapa? Karena sudah ketahuan dengan indikasi atau qarinah yang ada di konteks atau teks. Taib, jazakallahu khairan wa barakallahu fi 'ulumikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam.